ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apakah ada batasan seorang yang telah akad nikah tetapi tidak bersama dahulu dengan istrinya karena adanya beberapa udzur? Kalau ada batasan waktunya sampai kapan? Itu kembali kepada maslahat saja ya. Kembali kepada maslahat dan kembali kepada keridhaan si istri. Tapi kalau dia sudah masuk dalam jalur pernikahan, ada namanya nikah kan sudah ada kewajiban nafkah. Ya. Kewajiban memberi tempat tinggal, memberi pakaian. Adapun bersama kalau disepakati atau kebersamaan dengan istri itu belum cocok, belum waktunya, itu ditunda karena maslahat namanya. Dan itu tidak ada masalah. Dan tidak ada batasan tertentu dalam hal yang seperti itu.